Selamat jumpa lagi dengan saya Iwan dalam program Dari Ayah Untuk Ayah. Sahabat, pada kali ini saya ingin membagikan sesuatu yang sangat berarti bagi anak-anak kita, yaitu berkat. Kata berkat sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dan umum kita dengar. Tetapi sebenarnya berkat yang turun dari orang tua punya pengaruh yang sangat besar sekali bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keberhasilan anak-anak kita. Tapi sebelum kita akan membahas pembahasan ini lebih dalam lagi, mari kita dengar lagu yang kita sudah siapkan bagi Anda. Selamat mendengarkan. Masa kecilku senangnya aku selalu dimanja. Apa yang ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa. Cium pipiku dulu saat ku tiba berulang tahun, tak lupa hadiahku sepeda ku pakai setelah selesai ku belajar. Janji mama, janji papa, setelah ku naik kelas ingin ku kembali ke masa yang lalu. Bahagianya dulu waktu kecil. Ya, satu lagu yang sangat indah sekali yang baru saja kita dengar menyegarkan kita. Dan saat ini kembali program dari Ayah untuk Ayah kembali menjumpai sahabat. Nah, pada kali ini kita berbicara mengenai kata berkat. Sebenarnya pertanyaan saya adalah, apa sih sebenarnya berkat itu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan berkat? Kata berkat sebenarnya dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai dari Treasure Dictionary mengatakan bahwa God's favor atau protection. Nah, favor itu yang berarti adalah memperlakukan lebih daripada yang lain, kesayangan atau hadiah. Dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 26 mengatakan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ayat ini sangat sungguh indah sekali oleh karena di situ dikatakan berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung, melebihi berkat-berkat yang lain. Nah, sahabat, betapa pentingnya berkat dari orang tua atas kita. Ternyata berkat orang tua atas anak-anak melebihi segala-galanya. Melebihi daripada perkataan yang positif dari orang, melebihi dorongan-dorongan dari orang lain, melebihi daripada semua yang saudara bisa sebut. Berkat dari ayah melebihi berkat daripada hal yang lainnya. Dan kitab Imamat pasal 25 ayat 21 mengatakan, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Lihat di sini bahwa berkat sudah dipersiapkan oleh Allah dan berkat itu harus dilepaskan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Hal ini yang seringkali kita lupa sebagai seorang ayah, yaitu kita melepaskan berkat buat anak-anak kita. Pada saat kita melepaskan berkat atas anak-anak kita, artinya bahwa kita sedang mengizinkan Tuhan untuk bekerja, melakukan segala sesuatu atas kehidupan anak kita. Apa yang Tuhan sedang lakukan atau mau lakukan melebihi dari apa yang kita bisa lakukan buat anak-anak kita. Pada saat kita melepaskan blessing, pada saat kita melepaskan berkat atas anak-anak kita, maka kita seperti mengizinkan bahwa Tuhan lakukan segala sesuatu yang luar biasa, segala sesuatu yang adikodrati, segala sesuatu yang sedang dilakukan oleh anak saya, Engkau akan jadikan berhasil. Biarkanlah semua mimpi-mimpi, kerinduan, dan pengharapan daripada anak saya menjadi berhasil. Pada saat kita bisa melepaskan berkat itu atas anak kita, maka pada saat itulah sebenarnya berkat yang kita lepaskan atas anak kita melebihi berkat-berkat yang lain. Melebihi segala sesuatu yang kita bisa sebut, oleh karena berkat yang turun daripada seorang ayah kepada anaknya akan memberikan kemampuan adikodrati terhadap anak itu, oleh karena peranan Allah yang besar atas kehidupan daripada anak-anak kita melalui kita. Pertanyaan kita adalah, apakah yang kita lakukan selama ini? Oleh karena berkat tidak bisa turun begitu saja. Biasanya berkat akan selalu turun melalui perkataan yang diucapkan. Masih ingatkah sahabat mengenai cerita mengenai keledai yang berbicara dan Nabi Bileam? Pada saat itu Bileam mulai naik ke sebuah bukit, sebuah gunung. Dan oleh karena Bileam berencana untuk mengutuki bangsa Israel, kemudian Tuhan mulai menghentikan dia. Dan kemudian sampai Tuhan dengan segala cara untuk Tuhan mulai menghentikan Bileam tidak mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan mulai mengubah perkataan Bileam yang rencananya untuk mengutuki bangsa Israel menjadi sebuah perkataan berkat untuk Israel. Nah, pertanyaan kita adalah, seberapa penting perkataan berkat sebenarnya? Mengapa Allah menghentikan perkataan Bileam supaya Bileam tidak mengutuki bangsa Israel? Kenapa perkataan itu begitu kuat sekali sehingga Allah harus campur tangan, mengunci mulut Bileam dan mengubah perkataan Bileam menjadi perkataan berkat? Ini sangat penting kepada kita sebagai seorang ayah untuk kita perhatikan kepada anak-anak kita. Pertanyaan saya kepada sahabat saat ini adalah, berapa banyak engkau memperkatakan berkat buat anak-anakmu? Dan berapa banyak engkau memperkatakan hal-hal yang negatif? Kalau boleh saya katakan, itu menjadi sebuah kutuk atas anak-anak kita. Berapa sering kita mengatakan, ah anakku gak bisa, cuma gitu aja kok. Anakku paling cuma begini, anak saya nakal dan lain sebagainya. Sahabat, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa perkataan adalah nabi bagi masa depan kita. Perkataan kita adalah nabi bagi masa depan kita. Artinya, pada saat kita sebagai orang tua kemudian mulai mencaci maki anak kita atau mulai mengatakan hal yang negatif terhadap anak kita, kita sedang mendesain segala sesuatu yang negatif bagi masa depan anak kita. Dan Allah tidak ingin sebagai seorang ayah kita melakukan hal seperti itu. Apakah sahabat punya pengharapan suatu saat anak saudara menjadi anak yang negatif, anak saudara menjadi anak yang nakal? Tetapi kita tidak menyadari bahwa kita telah menciptakan segala sesuatu masa depan bagi anak-anak kita melalui perkataan kita. Yaitu dengan mengatakan, ah kamu itu nakal, ah memang kamu itu tidak sanggup, ah kamu itu memang tidak mampu, ah kamu ini memang anak yang malas dan lain sebagainya. Hati-hati sahabat, kalau kita sampai melakukan hal seperti itu, kita sedang mendesain masa depan anak kita seperti apa yang kita ucapkan. Allah tidak ingin mengucapkan itu. Allah tidak ingin kita sebagai seorang ayah mengucapkan itu kepada anak-anak kita. Mari kita akan melihat segala sesuatu dari sisi berkat yang Allah sediakan. Seperti dalam kitab Kejadian tadi, Tuhan sudah mengatakan bahwa berkat dari ayah itu melampaui, melebihi dari semua berkat-berkat yang ada. Sangat penting sekali kita harus bisa melepaskan berkat buat anak-anak kita. Bukan sesuatu yang negatif yang kita keluarkan buat anak-anak kita. Pada saat kita bisa melepaskan berkat atas anak-anak kita, pada saat kita bisa mengatakan sesuatu yang positif kepada anak-anak kita, maka kita sedang mendesain, kita sedang menciptakan masa depan anak-anak kita seperti apa yang kita ucapkan. Mungkin di antara sahabat berkata kepada kita, iya Pak, anak saya kan memang bodoh dari SD, tidak sanggup, tidak mampu, bagaimana mungkin itu bisa? Sahabat, anak punya perkembangannya sendiri. Saya masih ingat ada seorang teman yang memiliki anak yang dia katakan bahwa anak itu agak sedikit terlambat dalam pikirannya. Bukan mental tapi pikirannya, karena begitu orang bilang low loading. Jadi slow sekali pola pikirnya. Sehingga kelas 1 pun ditempuh dengan kelas 1 SD ditempuh dengan 3 tahun. Kelas 2 ditempuh dengan 2 tahun. Satu kali dia dipindahkan ke SLB. Tetapi dipindahkan ke SLB masih terlalu pintar, Saudara. Masih terlalu pintar karena dia paling pintar di SLB. Akhirnya dikembalikan lagi ke sekolah reguler, yaitu dia masuk ke kelas 3. Kelas 3 enggak naik kelas lagi. Tapi kemudian dia naik kelas lagi ke kelas 4. Satu kali anak ini ketemu dengan saya, dan kemudian orang tuanya ketemu dengan saya, dan orang tuanya mengatakan begini pertama kali, iya memang anak saya itu bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Kemudian saya bilang kepada dia, stop, jangan mengatakan itu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri anak itu. Nah sahabat, sebelum kita akan lanjutkan cerita ini, mari kita akan dengar lagu ini dulu, dan setelah itu saya akan melanjutkan kisah nyata ini. besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu, Bapa. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada pada. Kasih-Mu ya Bapa, kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam kasih-Mu ya Abba, kami memiliki segalanya. itu sebabnya kami tidak mempunyai satu alasan pun untuk tidak bisa bersyukur kepadamu, Abba. Ya Bapa. Ya, saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah, dan pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai kata berkat. Nah, saya akan melanjutkan cerita yang nyata yang terjadi dalam diri teman saya yang mempunyai seorang anak yang waktu SD dia kelihatan sangat-sangat bodoh sekali atau mengalami keterbelakangan. Pada waktu orang tuanya berkata kepada saya, mengatakan, anak itu memang bodoh sekali, Pak. Anak itu memang bodoh, tidak mau belajar, dan dia mau hanya main-main saja dan lain sebagainya. Dari satu jam pertemuan saya dengan dia, saya tidak melihat atau mendengar satu kata berkat dari ayahnya. Yang keluar dari perkataan dia adalah segala hal yang negatif, kemudian hal-hal yang berkata, oh bodoh anak saya, memang bodoh anak saya, dan lain sebagainya. Sahabat, apakah memang benar dia bodoh? Kemudian saya bilang kepada teman saya ini, saya bilang bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa di dalam diri anak itu. Kemudian saya panggil anak itu dan saya katakan, kamu adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kamu di atas muka bumi ini, pasti ada tujuan yang tertinggi yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Saya bicara dengan orang tuanya, kemudian saya bilang kepada orang tuanya, Pak, saya yakin di dalam dunia ini tidak ada satupun yang kebetulan. Saya yakin sekali bahwa Tuhan punya destination untuk anak ini. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas anak ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah, mari kita akan memberkati dia dan memperkatakan sesuatu yang mengandung berkat, mengatakan sesuatu yang mengandung positif dan semangat untuk dia. Kemudian saya panggil anak itu, saya ajak ke rumah dan saya ajak main, dan kemudian saya mengatakan, kamu pintar sekali ya. Ternyata dia orang yang pintar sekali untuk menghafal. Dan setelah itu saya tanya lagi, kamu suka apa? Oh, saya suka olahraga, Om. Dia mulai mengembangkan olahraganya. Kemudian saya mulai memperkatakan kepada dia bahwa kamu hebat. Tuhan sudah memilih kamu. Kamu pasti punya sesuatu yang Tuhan telah taruh di dalam hidupmu. Pasti ada berkat yang luar biasa. Kemudian di sisi lain, saya berjumpa dengan keluarganya, orang tuanya, dan saya mengatakan bahwa tolong mulai sekarang jangan memperkatakan negatif terhadap anak itu, tetapi mulai sekarang perkatakan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah mulai memperkatakan berkat atas anak itu. Saya katakan kepada dia, saya tidak tahu bagaimana masa depan dia. Saya tidak tahu besok mau jadi seperti apa. Saya tidak tahu apakah dia selamanya akan menjadi seperti ini. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa berkat dari ayah melebihi segala hal. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berkat dari ayah melebihi segala hal. Pada saat itu saya minta kepada kedua orang tuanya mulai memberkati dia. Setiap hari mulai memberkati dia. Mudah saja. Setiap pagi hanya memperkatakan, Tuhan, aku memberkati anak ini. Tuhan, aku memberkati anak ini. Hanya itu saja. Jadi pada saat dia mulai terus-menerus memberkati anak itu, Tuhan mengubah hati orang tua ini, Tuhan mengubah hati bapak ini. Dan kemudian bapak ini mulai seperti jatuh cinta kepada anak-anak yang kelihatannya agak keterbelakangan, punya keterbelakangan. Jatuh cinta begitu dalam, dan dia terus berdoa, Tuhan, aku memberkati anak ini. Dan menurut tetangga kanan kiri, tidak mungkin anak itu bisa berhasil. Tidak mungkin anak itu bisa sekolah sampai perguruan tinggi, itu tidak mungkin. Mana mungkin seorang anak yang pernah sekolah di SLB dan kemudian bisa sampai ke perguruan tinggi. Saya bilang kepada orang tuanya, pada saat kau melepaskan berkat atas anakmu, engkau sedang mengizinkan Allah untuk memberkati anak itu dan berkarya melampaui akal pikiran kita. Dan apa yang terjadi, sahabat? Sekarang anak itu sudah masuk ke salah satu universitas yang cukup ternama. Dia mengambil hukum dan dia sangat senang sekali. Dia tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan sekarang dia cukup pintar. Siapa sangka dulu sekitar hampir 8 tahun yang lalu dia anak yang diremehkan. 8 tahun yang lalu dia anak yang seperti disepelekan. 8 tahun yang lalu dia anak yang selalu dikatakan fail, gagal, gagal, gagal, dan gagal. Tetapi melalui berkat seorang ayah, maka berkat itu telah mengubah destinasi daripada kehidupan anak itu. Mengubah masa depan daripada anak itu, yaitu melalui berkat yang keluar dari ayah itu sendiri. Nah, pertanyaan saya pada malam hari ini bagi sahabat adalah, apakah engkau sudah memberkati anak-anakmu? Apakah engkau selama ini sudah melepaskan berkat buat anak-anakmu? Ingat, di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 9-10 mengatakan, Tuhan sudah menaruh kuasa atas perkataan kita. Kuasa untuk mencabut, kuasa untuk merobohkan, kuasa untuk membinasakan, kuasa untuk meruntuhkan, kuasa untuk membangun, dan kuasa untuk menanam. Allah memberikan kuasa dalam perkataan kita. Itu sebabnya berkat waktu kita lepaskan melalui perkataan kita. Kita sedang create, kita sedang menciptakan sesuatu masa depan anak-anak kita yang penuh dengan berkat, penuh dengan kesempatan, penuh dengan pertolongan yang Tuhan nyatakan atas mereka. Sebagai seorang ayah, jangan pernah menahan-nahan berkat di dalam hidup kita. Seringkali ada seorang ayah yang mengatakan bahwa anak saya nakal gara-gara begini, anak saya malas gara-gara begini, anak saya enggak mau diatur gara-gara begini. Pertanyaan saya justru sebaliknya. Sejauh mana peranan sahabat terhadap anak-anak sahabat? Apakah selama ini anak-anakmu selalu hanya menerima hal-hal yang negatif yang keluar dari perkataan kita? Kata-kata yang kasar, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang mendiskreditkan, kata-kata yang tidak ada sebuah penghargaan atas anak-anak kita. Kalau sampai itu yang keluar dari mulut kita, jangan terkejut kalau kemudian anak kita menjadi anak yang pemberontak, anak yang sulit sekali diatur, anak yang maunya sendiri, anak yang tidak mau diarahkan kemana-mana, anak yang selalu mau nuruti kemauan dia sendiri. Pertanyaan saya adalah kembali, apakah engkau sudah melepaskan berkat buat anak-anakmu? Setiap hari, engkau bisa melepaskan berkat atas anak-anakmu. Dan berkat yang kau lepaskan atas anak-anakmu akan merubah kehidupan dia. Ingat, firman Tuhan mengatakan berkat dari ayah melebihi segalanya. Nah, sebelum kita akan lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengar satu lagu dulu ini, dan setelah itu kami akan kembali menjumpai sahabat masih dalam program yang sama dari Ayah untuk Ayah. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satupun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Inikah jalanku? Inikah takdirku? Biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwa. Ya, baru saja kita mendengar satu lagu yang menyegarkan kita. Dan sekarang kembali program dari Ayah untuk Ayah menjumpai sahabat, masih dalam topik mengenai berkat dari seorang ayah. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Berkat seorang ayah melebihi berkat yang lain-lainnya. Berkat seorang ayah akan menciptakan masa depan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Kita bisa memberikan uang, kita bisa memberikan banyak hal kepada anak-anaknya. Tetapi kalau kita lupa memberikan berkat atas anak-anak kita, segala hal yang kita kasih, kekayaan, kesempatan yang kita kasih, justru akan menjadi bumerang bagi anak-anak kita. Tetapi pada waktu kita bisa melepaskan berkat atas anak-anak kita, artinya bahwa pada waktu kita melepaskan berkat itu, kita sedang mengizinkan Allah untuk dengan kuasa adikodratinya menolong, membantu, dan kemudian menciptakan segala sesuatu yang mungkin itu tidak mungkin bagi anak kita bisa melakukan. Tetapi oleh karena berkat itulah, anak-anak kita sanggup untuk melakukannya, sanggup untuk mencapai apa yang mereka mimpikan. Nah, berkat inilah sangat penting buat kita sebagai seorang ayah. Kita menyadari memang dulu kita hidup tidak diberkati oleh ayah kita. Mungkin sebagian kecil di antara ayah-ayah yang saat ini mendengar mungkin mengatakan, oh dulu saya masih ingat papaku dulu kalau malam dia selalu tumpang tangan kepada saya dan berdoa memberkati saya. Mungkin sebagian di antara kita pernah punya pengalaman yang luar biasa dengan berkat dari ayah kita dulu. Dan sekarang kita menikmati berkat ayah itu sampai hari ini. Tetapi bagaimana dengan kita yang lainnya, yang kita tidak punya pengalaman mengenai hal itu? Itu sebabnya dalam kesempatan inilah saya ingin membagikan bahwa betapa pentingnya kita sebagai seorang ayah untuk melepaskan berkat atas anak-anak kita. Melepaskan berkat berarti bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan pada waktu mereka sudah menikah, kita juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Tetapi pada waktu kita melepaskan berkat atas anak-anak kita, kita sedang mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi di dalam kehidupan anak-anak kita sampai mereka menikah, sampai mereka juga punya anak, melakukan hal yang sama seperti kita melakukan kepada mereka. Pada saat kita melepaskan berkat kita sebagai seorang ayah, maka kita bisa melihat anak-anak kita menjadi luar biasa. Masih ingat bagaimana Abraham melepaskan berkat bagi Ishak. Kemudian Ishak juga mau melepaskan berkat bahkan kedua anaknya mulai saling bertengkar oleh karena merebutkan berkat daripada ayah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ishak? Menumpangkan tangan dan mengucapkan berkat. That's it. Tetapi perkataan itu, kata berkat yang turun itu punya kuasa yang luar biasa. Sampai-sampai firman Tuhan mengatakan bahwa berkat seorang ayah melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, gunung-gunung yang sedap, gunung-gunung yang di bukit berabad-abad, melampaui itu semuanya. Artinya bahwa berkat seorang ayah punya pengaruh yang sangat besar sekali buat kehidupan anak-anaknya. Yakub tahu bahwa berkat Ishak itu sangat penting sekali. Itu sebabnya dia berusaha untuk bisa mendapatkan berkat itu. Dan kita tahu bahwa Yakub pada akhirnya berubah namanya menjadi Israel. Saya tahu bahwa semua perjalanan hidup dia cikal bakal daripada bangsa Israel, cikal bakal daripada sejarah perjalanan daripada orang Israel tidak lepas daripada berkat yang keluar dari Ishak. Coba bayangkan, kalau seandainya pada saat itu yang diberkati adalah Esau, maka mungkin sejarah akan berubah. Berkat, meskipun kelihatannya sederhana, tetapi akan menciptakan sebuah sejarah yang panjang. Sejarah di mana kita bisa melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar atas keturunan kita masing-masing. Itu sebabnya sebagai seorang ayah, mari kita jangan pernah kita menahan-nahan berkat kita. Berkat bukan berarti kita memberi uang begitu saja. Bukan, sahabat. Yang saya maksudkan kata berkat di sini adalah sahabat memperkatakan berkat atas anak-anakmu. Sahabat mendoakan anak-anakmu dengan perkataan berkat atas dia. Disitulah perkataan berkat yang luar biasa, yang dimana pada waktu kita menumpangkan tangan atas anak kita, pada waktu kita memperkatakan berkat atas anak kita, maka pada saat itu kita sedang mengizinkan Allah untuk mengintervensi dalam kehidupan anak kita, dan Allah lah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan mereka, masa depan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, cita-cita mereka. Kita punya kemampuan yang sangat terbatas, sahabat. Berapa lama kita masih bisa hidup? Paling banter 80 tahun. Paling banter 80 tahun. Tetapi sisanya bagaimana? Itu sebabnya kita perlu melepaskan berkat. Sehingga berkat itu akan turun ke atas anak kita, ke atas cucu kita, ke atas cicit kita, dan sampai ke generasi ke generasi. Kenapa? Berkat itu sangat penting sekali buat kita. Itu sebabnya kalau sampai hari ini sahabat seperti ya yang penting kata memberkati ya kasih duit, ya itu memang boleh lah. Memberkati kasih uang, kasih support ini, support ini, support ini, boleh. Karena itu tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, yaitu mencukupi kebutuhan daripada anak-anak kita. Tetapi jauh daripada itu, maka perkataan berkat dan doa berkat buat anak-anak kita sangat penting, sahabat. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau sudah melakukannya? Ataukah selama ini engkau hanya melihat dari sisi negatif daripada anak-anakmu? Selama ini lebih banyak perkataan yang negatif yang keluar, perkataan yang menghukum yang keluar, perkataan yang tidak ada penghargaan kepada anakmu yang keluar. Selalu mengatakan, ah anakku nakal pak, ah anakku memang bodoh, anakku tidak bisa diatur. Mulai hari ini saya mau katakan stop mengatakan itu. Berhenti mengatakan itu dan perkatakan berkat. Perkatakan berkat, setiap hari memperkatakan berkat kepada anak-anak kita. Setiap hari mulai memperkatakan hal yang positif kepada anak-anak kita. Anak-anakku adalah anak-anak yang pandai. Meskipun mungkin anak itu nakal, agak liar. Ingatlah anak-anak yang lagi bertumbuh, dia punya energi yang begitu besar. Dan energi itu dia harus salurkan. Dan kadang-kadang ada anak yang aktif sekali. Kita bisa lihat sesuatu potensi yang di dalam, yang Tuhan telah taruh di dalam diri anak-anak kita. saya yakin sekali bahwa Allah sudah menaruh benih yang luar biasa yang ada di dalam diri anak kita. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang ayah adalah bagaimana kita bisa menemukan benih itu, bagaimana kita bisa mengembangkan benih itu, bagaimana kita bisa menumbuhkan benih itu. Kuncinya hanya bagaimana kita bisa memperkatakan berkat atas anak-anak kita. Mungkin sahabat mengatakan kepada saya, "Pak, kalau kita bicara terus positif, gimana nanti anak saya jadi besar kepala?" Bukan masalah itu. Masalahnya adalah kalau anak kita melakukan sesuatu, saya lebih menitikberatkan kepada solusinya daripada mengungkit-ungkit banyak hal masalah. Karena pada waktu kita membongkar-bongkar, kadang-kadang kalau tidak ada solusinya, kadang-kadang itu tidak berarti. Itu sebabnya pada saat kesempatan kali inilah saya ingin membagikan, jangan pernah menahan-nahan berkat. Mungkin di antara sahabat saat ini, "Anakku sudah nakal, Pak. Anakku sudah keluar daripada jalur, daripada rumah. Anakku sudah seenaknya sendiri." Inilah tantangan terbesar. Engkau melepaskan berkat sebanyak mungkin atas anak-anakmu. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya melepaskan berkat atas anak-anak kita, setelah kita akan mendengarkan lagu yang sudah dipersiapkan oleh operator. Dan setelah itu, dari Ayah untuk Ayah akan menjumpai sahabat kembali. Selamat mendengarkan. Bersamamu. bersamamu. Ya, saat ini dari Ayah untuk Ayah kembali menjumpai sahabat. Kita sudah mendengar lagu yang sangat manis sekali, dan kita melanjutkan pembahasan mengenai berkat dari seorang ayah. Nah, sebelum lagu tadi saya mengatakan bagaimana kita bisa melakukan dan menerapkan berkat dari ayah ini untuk anak-anak kita. Sebenarnya di dalam firman Tuhan sudah diberikan banyak hal, contoh-contoh. Saya akan mengambil secara singkat saja. Yang pertama adalah Abraham. Pada waktu Abraham memiliki anak, dia memiliki Ishak dan kemudian Ismail. Tetapi anak perjanjian adalah Ishak itu sendiri, dan kemudian Abraham melepaskan berkat kepada Ishak dengan memperkatakan berkat Allah atas Ishak. Dia tidak diam, tapi dia menumpangkan tangan atas Ishak dan kemudian mulai memperkatakan berkat atas dia. Ishak juga sama. Masih ingat kejadian yang waktu itu Yakub masuk ke ruangan daripada Ishak dan dia berpakaian seperti Esau, bau seperti Esau, dan kemudian Ishak mulai melepaskan kata-kata berkat kepada si Yakub, yaitu Israel itu sendiri. Yakub menerima berkat dari Allah dari perkataan ayahnya. Kemudian kita melihat Yesus, bagaimana Yesus mulai memberkati anak-anak. Dia mulai membawa anak-anak ada di sekelilingnya, di pangkuannya, dan kemudian dia melepaskan berkat dengan perkataan berkat atas anak-anak. Dan Yesus juga memberikan contoh yang baik kepada kita. Pada waktu 5.000 orang lebih dalam keadaan yang lapar, tidak ada makanan, tidak ada hal yang bisa dimakan pada saat itu, kemudian Yesus mulai memberkati 5 ketul roti dan 2 ikan, dan dia mulai memperkatakan berkat atas makanan itu. Pada saat dia mengatakan berkat atas makanan itu, maka makanan jadi sisa, melebihi daripada semua yang bisa dibutuhkan. Padahal dalam matematika, kalau 1 tambah 1 adalah 2. Tetapi matematika berkat adalah 5 tambah 2 sama dengan 5.000 lebih. Lebihnya adalah 12 bakul, kan begitu. Itu adalah matematika berkat, sahabat. Itu sebabnya pada saat kita melepaskan berkat atas anak-anak kita, kita sedang menerapkan matematika adikodrati Allah atas kehidupan anak-anak kita. Matematika berkat itu berbeda dengan matematika yang kita pahami bersama. 1 tambah 1, 2, 3 tambah 3, 6. Tapi matematika berkat, Yesus sudah memberikan contoh. 5 plus 2 sama dengan 5.000, masih sisa 12 bakul. Artinya, pada waktu kita bisa melepaskan berkat atas anak kita, kita melepaskan kuasa adikodrati dari Allah yang maha tinggi turun atas anak kita, yang membuat perhitungan menjadi di luar daripada kemampuan kita, oleh karena yang bekerja bukan kita. Yang kita pakai bukan matematika dunia ini. Yang kita pakai adalah matematika Allah sendiri yang turun, yang melakukan segala sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia kita. Itu sebabnya seperti yang saya katakan dari awal, ada anak yang sejak SD, sejak kecil dia bodoh sekali, sangat bodoh, mengalami keterbelakangan di dalam pikirannya, bukan mental, pikirannya sangat lamban sekali. Tetapi pada waktu ayahnya melepaskan berkat atas anak itu, pada waktu ayahnya mulai melepaskan berkat atas dia, maka matematika Tuhan mulai bekerja atas dia. Maka dia bukan lagi menjadi anak yang bodoh, tetapi dia menjadi anak yang punya kemampuan yang lebih, sampai pada akhirnya bisa masuk universitas. Dan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita membiarkan atau mengizinkan Tuhan mulai mengintervensi dalam hidup kita dengan berkat-berkat-Nya, maka matematika Tuhan selalu berbeda dengan matematika kita. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Kalau itu semua bisa terjadi sebagai seorang ayah, mengapa tidak itu semua bisa terjadi terhadap anak-anak kita? Kita harus melepaskan berkat atas anak-anak kita. Pertanyaannya adalah caranya bagaimana, Pak? Seperti yang ada dalam Alkitab tadi yang sudah saya sebutkan. Setiap pagi, setiap malam, mungkin pada waktu malam, waktu anak tidur, mulai dekati anak itu, tumpang tangan atas kepala anak itu, dan mulai memperkatakan berkat. Mungkin doanya, mungkin sahabat bingung, doanya gimana? Katakan saja, Tuhan, terima kasih buat anakku yang luar biasa ini yang kau berikan. Aku memberkatinya pada saat ini di dalam nama Yesus. Aku memberkatinya. Cukup, amin. Aku memberkatinya, amin. Sebelum mereka bangun dan kemudian sebelum mereka pergi ke sekolah, sekali lagi ajak mereka dan lepaskan berkat itu atas anak kita. Lepaskan, Tuhan, aku memberkati anakku. Apapun yang dikerjakan anakku pada saat ini akan kau buat menjadi berhasil. Aku melepaskan berkat itu atas anak-anakku. Sahabat, pada saat kita bisa melepaskan berkat atas anak-anak kita, maka kita dapat melihat bahwa campur tangan Tuhan itu lebih dahsyat daripada apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang ayah. Tetapi di sisi lain, pada saat kita bisa melepaskan berkat atas anak-anak kita setiap hari, maka kita sedang menciptakan sebuah generasi, generasi keluarga yang diberkati oleh Allah. Saya rindu bahwa keluarga saudara sampai anak, cucu, cicit saudara menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena mulai hari ini, saudara sebagai seorang ayah mulai melepaskan berkat itu atas mereka. Saudara mencoba untuk membuat sebuah sejarah yang baru dalam kehidupan keturunan keluarga saudara karena berkat yang saudara lepaskan buat anak-anak saudara. Itu sebabnya sahabat, pada malam hari ini, sesuatu yang mudah bisa dilakukan setiap saat, setiap malam sebelum sahabat tidur, waktu anak-anakmu sudah tertidur pulas, tumpang tangan atas anakmu itu, di atas kepalanya, tumpang tangan, taruh tanganmu di atas kepalanya, dan hanya mengatakan, Tuhan, aku memberkati anakku, Tuhan, aku memberkati anakku. Pada saat engkau mengucapkan Tuhan aku memberkati anakku, maka engkau sedang mengizinkan intervensi surga turun atas anak saudara. Pada waktu anak saudara mau pergi ke sekolah atau kegiatan yang lain, ajak berdoa dan mulai memperkatakan berkat, Tuhan aku memberkati anakku. Jangan lepaskan anak saudara tanpa membawa berkat saudara. Yakub tidak akan pernah bisa pergi tanpa berkat Ishak. Yakub juga tidak akan pernah melepaskan Allah dalam pergulatannya sebelum dia mendapatkan berkat daripada Allah. Di dalam sejarah perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh yang dia tidak bisa melepaskan berkatnya. Ada orang-orang yang dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa mendapatkan berkat yang besar dari ayahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tidak akan pernah bisa menahan berkat itu. Lepaskan berkat kita sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita. Lepaskan berkatmu atas anak-anakmu. Saya akan baca sekali lagi dalam Kejadian pasal 49 ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Sahabat, mari mulai hari ini sebagai seorang ayah, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu melepaskan berkat buat anak-anak kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam program Dari Ayah Untuk Ayah selanjutnya. open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing, oh, when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. Yeah. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift every my hands. Day. Truth, and I will daily lift my hands, for I will.